Two, one, get back. Kala ku pandang kelip bintang menjauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Serasa kembali gelora jiwa mudaku, kena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pada membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Pertama detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Inilah kopi dangdut yang ceria, membuat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Setiap jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kopi dangdut yang ceria, membuat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan pop.